Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al-muhtaramin, ulama anal amilin, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, wabi muqaddimah, fadilatil mukarram, simbah Kiai Haji Syihabuddin Khalil, ingkang kita ta'zimi, ingkang dipun mulyaaken, para sesepuh, bini sepuh, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat Kepanjen, Pak Kapolsek bersama para anggota yang mewakili Pandan Ramil, berikut para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya takmir masjid, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin, hadirat, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, mari kita awali ngaji hari ini dengan khidmah, dengan khusyuk, dengan ikhlas. Kita membaca suratul Fatihah, bertawasul, bertabarruk, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara kita, keluarga kita yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi susah segera diberikan kebahagiaan, yang lagi sempit segera diberikan kelonggaran, yang lagi sulit segera diberikan kemudahan. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai Islam yang semakin mantap, iman yang semakin kuat, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna. Mudah-mudahan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah tetap istiqamah di bumi Indonesia tercinta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim, Ghairil Maghdubi Alaihim, Waladdallin. Rabbi Ghufirli Wali Walidayya Walil Mu'minina, Amin Ya Rabbal Alamin. Segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Syuriyatan wa tanfidhiyatan, berikut banom-banomnya juga pengurus ranting, para jamaah sedaya, monggo kula dherekaken nyaosaken syukur dhateng ngarsanipun Allah kanthi syukur ingkang saestu-estu kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan yang terpenting keikhlasan untuk sama-sama hadir di majelis yang kita muliakan bersama ini dalam rangka hormat peringatan peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama ngaji dengan harapan sedikit demi sedikit wawasan dan pengetahuan kita semakin bertambah, amal solih dan ibadah kita makin produktif, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap menghadapinya dengan husnul khatimah. Kinten-kinten panjenengan sampun siap napa dereng? Terus mundi Bapak Ibu nun sewu, kehadiran malaikat jurupati, kedatangan malaikat Israel datang panjenengan sampun disiapaken napa dereng? Nun sewu ibu-ibu, umpami wangsul saking ngaji niki mangke dugi griya panjenengan dirawuhi malaikat Israel, sikape sae, ramah, senyum, lajeng ibu-ibu panjenengan ditawani kalih malaikat Israel, "Ibu, panjenengan nyuwun diterno ten swarga sakniki napa ulan ngajeng kinten-kinten milih sing pundi?" Terus pundi bapak-bapak, misalnya pulang dari majelis ini nanti sampai rumah bapak didatangi oleh malaikat Israel, kemudian bapak didawi, "Bapak, saya petugas Allah, saya siap membantu bapak untuk boyongan pindahan dari alam dunia menuju alam kubur, bapak minta diantar sekarang atau minggu depan, pilih pundi?" Oke, kula bantu jawab, masyarakat dilen kula bantu jawab, sing tuwa dilen, sing nom dilan. Panitia bagian kardus mangke kula komando, jadi sampeyan ojo mlaku dhisik. Engko lek mlaku karepmu dhewe olehmu selir 2000-an. Ngenteni kula komando, tolong karduse ojo dilakokno dhisik. Nggih? Mangke kula komando mawon, kalih ngentosi niki jamaahe tasik berbondong-bondong nembe ndugi nembe sami rawuh. Tolong sekali lagi teman-teman panitia yang bagian infak, tolong jangan jalan dulu, nanti nunggu komando saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, kula wangsuli, kula insyaallah ngertos jawabane masyarakat dilen ketika dilem, ketika dirawuhi malaikat Israel, mesti jawabane ngeten, "Nggih, benjang-benjang mawon malaikat, kula tasik sehat, kula tasik kuat, kula tasik pengen dados tiyang ingkang manfaat, toh mangke ten alam kubur nggih tasik dangu ngentosi kiamat, timbangane ngenteni kesuwen ning alam kubur nganggur, nggih mending kula ngentosi ten donya mawon. Kula tasik pengin nglakoni kesaenan, kula tasik pengin manfaat kangge masyarakat." Lak ngoten sih jawabanmu? Niku sampun dipun dawuhaken Allah wonten Al-Qur'an. Rata-rata manusia kalau kedatangan kematian itu minta diundur, minta ditunda, boten siap mati. "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Gak semangat leh mau nyaut Allah modele koyok wong sambat kakean utang ngono ya. Alah, kok gak lunas-lunas. Ya Allah Gusti, kula ampun dipundhut sakniki rumiyin Gusti. Kula nyuwun diundur sekedhap mawon. Ampun dipejahi sakniki riyen nggih Gusti nggih. Kula nyuwun ditunda sekedhap mawon. Jadi rata-rata enggak siap menghadapi kematian. Loh, iki acara Isra Mi'raj kok langsung nerangno mati sih? Ya, pelajaran bagi kita bahwa perjalanan suci Isra Mi'raj itu juga mengingatkan tentang kematian. Bukankah Rasulullah menempuh perjalanan itu, meninggalkan alam dunia, menuju alam malakut, sampai langit ketujuh, terus Sidratul Muntaha, terus ke Mustawa, soan ngarsanipun Gusti. Gak ngawur, penceramahi gak ngawur. Ngene iki mikire angel, mangkane larang. Dadi kenapa rata-rata manusia tidak siap menghadapi kematian? Para jamaah, setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, sebab merasa berat berpisah dengan yang dicintai yang akan ditinggal. Dua, sebab sadar merasa belum cukup memiliki bekal. Nggih, kalih niku alasane. Lapo roto-roto menungso kok mboten siap ngadepi mati. Pertama, sebab rumongso abot pisah karo sing disenengi, sing kate ditinggal. Apa itu? Ya donya. Dan itu dilambangkan dengan dua hal. Dalam ayat sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. He wong-wong kang padha iman, aja nganti bondo donyamu lan anak-anakmu ngelalekke seliramu sangka zikir eling marang Gusti Allah. Sapa wonge kang tumindak mengkono, wong mau wong kang rugi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu membuat kamu lupa dari berzikir mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, maka dia adalah orang yang sangat merugi. Harta kekayaan dan anak-anak itu dua hal simbol dunia yang sangat dicintai oleh semua manusia yang akan ditinggal. Mangkane roto-roto gak gelem pisah, moh ninggal, moh mati. Ya wes padha meneng. Harta kekayaan dan anak-anak itu yang dicintai oleh semua manusia, padahal iku kate ditinggal. Lah karepe wong dilem iki mau pisah. Makanya harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian. Ujian niku ana sing apik, ana sing elek. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian niku ana sing nyenengno, ana sing gak nyenengno. Ujian sing gak nyenengno, contoh lara, tangi akeh. Gagal panen. Dagang bangkrut. Kelangan, dicelatu bojo, ceramah gak digatekno. Iku ujian sing gak enak. Nah, harta kekayaan dan anak-anak itu termasuk ujian sing nyenengno. Padahal iku kate ditinggal. Nun sewu nggih para rawuh. Uang iku lek ijek enom kaya aku ngene iki. Lah dibanding Mbah Yai kan enom aku. Ngono lho. Ngapunten. Biasane nek isih enom iku gurung sadar kalau harta kekayaan dan anak-anak merupakan ujian. Soale rumang sane gak kate pisah. Lamono pisah yo itungane jek suwe, mangkane gurung ngrasakno. Tapi kalau sudah mulai memasuki usia harapan hidup minimal rata-rata, biasanya manusia mulai sadar kalau harta kekayaan dan anak-anak adalah ujian, karena tahu sebentar lagi akan pisah, sebentar lagi akan ditinggal. Berapa usia harapan hidup rata-rata manusia? Menurut sabda Rasulullah, hasadu ummati minas sittina ila sab'in, usia harapan hidup rata-rata umatku itu antara umur 60 sampai 70 tahun. Kalau sudah umur segitu, biasanya mulai sadar. Sehingga manusia disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Kalau meninggal dunia, mati, enggak perlu latihan. Gampang kok. Saking gampangnya mati kabeh wong iso. Mula nganti saiki gak ono kursus kematian. Gak ono kuliah jurusan kematian. Sama aja wedi, engko nang aku gak iso mati, iso. Wis ta lah pokok uripmu telaten ono engko lak mati-mati dhewe. Kematian itu kepastian yang misterius. Pasti terjadinya, tapi kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa. Jadi enggak bersama-sama. Buah kelapa itu ada yang masih kembang berupa manggar sudah berguguran. Ada yang sampai jadi bluluk jatuh. Ada yang lebih gede jadi cengkir ceblok. Ono sing gedean maneh dadi degan gogrok. Ono sing tuwoan maneh metu santene diogrok-ogrok. Tapi juga ada kelapa yang tua, kisut, coklat, kecepit, bongkok. Ngone dhuwur kate dipenek ya wegah, males. Bajing gak tedas, diogrok-ogrok gak kenek, dinteni gak ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran. Bahkan kadang-kadang digugurkan. Mungkin hasil dari pemilu. Ya perkawinan hamil dahulu. Nek istilah biyen LKMD lamar keri. Lek jare wong dilem tengkek biri. Meteng dikek rabi kari. Lek bahasa Bojonegoro MBA, married by accident. Wong dilem gak kira ngerti ngono. Arek bayi mati ya lumrah, remaja mati ya kathah, wong tua mati ya turah-turah. Tapi nggih wonten kadang sing ngantos sepuh. Nggih, diparingi berkah kersane nambah ngibadah. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani itu tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti yang berani mati duluan, yang takut mati belakangan. Cobi sing saged jawab. Sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi? Sing tuwa karo sing enom matine dhisik pundi? Sing sehat karo sing sakit-sakiten matine dhisik pundi? Ayo sing uripe ngati-ati karo sing biayaan matine dhisik pundi? Sing wis nikah karo sing ijek jomblo matine dhisik pundi? Ayo banteri, banteri, banteri. Sing melarat karo sing sugih matine dhisik ndi? Iki sing jawab iki mesti wong melarat kabeh iki. Dungomu elek. Ayo Bu, pisan gas Bu. Wong wedok karo wong lanang matine dhisik ndi Bu? Lah sampean kok nyengkakno bojo? Wis duwe inceran maneh ha. Ya enggak mesti, itu bahasa kematian. Makanya tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi belajar meninggalkan dunia. Nyapih donya. Lek wong sepuh biyen lengser ke Prabon madeg pandito. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, usia kalau udah 60 tahun ke atas itu sudah dikasih peringatan sama Allah untuk belajar meninggalkan dunia. Buktinya kalau udah tua itu Bapak Ibu sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh ayo tuh jawab. Mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh. Kalau masih di bawah 40 tahun sangat membutuhkan dunia, semangat-semangatnya akan urusan dunia, gerangsang-gerangsange masalah donya, geragas-geragase perkara donya. Tapi kalau udah di atas 60 tahun wis gak wis gak pati butuh. Contoh masalah donya, pakaian iku donya. Lek umur saya sak ngisore 40 tahun, Masya Allah gonta ganti. Ono model anyar tuku, ono tren terbaru beli. Apa mana wong wedok-wedok? Lho, bapak-bapak sampean ojo tenang-tenang. Lek bojo sampean ketoke gak tau nang pasar, gak tau nang toko, anggitmu gak blonjo iku. Online, Pak. Dilu-dilu paketan teko, dilu-dilu paketan teko. Lah wong wedok sedina metu ka omah ping 5 ya ganti klambi ping 5. Ganti godhong ping ganti sandal peng, ganti kotang peng. Kalau masih muda isek berai, ayo coba kalau sudah di atas 60 tahun masalah pakaian wis gak pati butuh, masih morot modol gak ngereken, kadang kancinge lho wis gak nok dipencuk gak peniti. Gaya kodong yang menceng kabeh. Pengen contoh yang noleo memburi dulu tak? Lah iku contohnya. Mesti iku contohnya. Duh, anjane wis gak butuh. Apa maneh masalah donya ngapunten hubungan intim suami istri. Kalau masih di bawah 40 tahun butuh. Semangat-semangate, tapi lek suwi dak taun punjul, gak butuh ngono. Ayo coba ngapunten. Lek sik sang isore 40 taun, lek ngono iku seminggu ping pira, Mas? Ayo saiki sing wis suwi dak taun lebih, lek ngoten iku seminggu kuat ping pinten, Mbah? Gak iso belas wisan, gak butuh. Paling yo kari ngelus-ngelus tok iku. Maneh masalah mangan, itu kan urusan donya. Kalau masih di bawah 40 tahun coba diajak prasmanan, gak semua menu tersedia. Apa ae ono macam-macam, buah lengkap. Ayo lek mangan kira-kira masih rungokno tah? Kalau masih di bawah umur 40 tahun nih lho dijak mangan prasmanan sing menune lengkap ngono iki kok lek mangan kira-kira seleksi ta koleksi? Koleksi. Kabeh dijukuki, kabeh diemploki. Sego 5 piring munjung. Sate 117 sunduk. Bandeng 277. Soto ya 8 mangkok, bakso 7 mangkok, es apa-apa dijukuk kabeh diemploki kabeh. Koleksi. Tapi kalau sudah di atas 60 tahun, jak mangan prasmanan sing menune macam-macam ana, kira-kira lek mangan berani koleksi tak seleksi? Seleksi wis kakean sirian. Kakean pantangan, kakean tara, ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh, ngene gak oleh. Monggo Mbah sekule Mbah titik ae. Soto Mbah nggih duduhe ae. Niki pompong anget monggo sate Mbah sunduke ae. Buah nggih kulite ae. Apa maneh atik ditutno bojone digetaki. nyeduk rawon ditampel aja iku elingo penyakitmu ganti nang kekil iku yo gak oleh panganan lagi pengen cepat mati apalagi kalau sudah kena komplikasi karo sembarang panganan sing disenengi wis gak wani ketemu sate dihindari sing digeleki iwak teri kasinen titik tensine tinggi mangan cumi-cumi alergi kena sambel goreng ati asam urat kambuh lagi disuguhi wedang legi njaluk ganti soale sudah punya pabrik gula sendiri mendekati istri malah disingkri wis kena disfungsi ereksi mas yo dijuamoni yo tetep ae gak iso kan sudah dikasih banyak peringatan emang wis gak butuh dunyo halo biasanya ngapunten-ngapunten tanda dari Allah fisik dan tenaga kalau masih muda wah kuat sehat perkasa isek enom kalau udah tua fisik dan tenaga sudah mulai udur uban di kepala sudah bertabur pandangan dan penglihatan mata sudah kulit-kulit sudah kendor gigi satu persatu mulai gugur wis gak tedas panganan apa-apa doyanane cuma karibu gak kuat mlaku nang sumur isoe cuma lumah-lumah ning dokur ngoyoh ae njaluk di isoe meng kokorko iku tandane wis cedhak alamku diluk engkas kate nyusul Gus Dur lho gawe kata-kata sing ngene iki gak gampang mangkane yo pengen murah ya aja ngundang aku. Ya modinmu iki kok nang ceramah dhewe. Maju Den. Iki ae iso cepet gak perkara apa karena saya ada jadwal estafet. Jadi kemarin sehari di lusa ya di Blitar sehari habis itu kemarin daerah Malang sebelah sono hari ini mestinya itu pagak sono ternyata di cancel minta diundur apa suang kene merono onok kosong langsung disaut ini ini ki mestinya yo seje hitungane aku rungok no ta iki sing desa-desa sebelah ngundang aku wis 2 tahun lebih gurung tak tekani bayangno antri ini lu serong tahun ponjol gurung iso teko aku lagi ini cek cepetnya langsung iso teko mesti iri diarani aku gak adil ini panitia kudu pengertian maksudnya wong haji lo ono sing reguler ono sing plus plus iku kok iso cepet langsung berangkat 350 juta bro lah nek cuma 35 juta ayo entenono selawe tahun. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya sekali lagi disuruh latihan meninggalkan dunia, nyapeh donya. Yang disimpulkan harta dan anak-anak bukan berarti disuruh membenci anak, membenci harta, mboten, tapi membatasi diri. Jangan sampai harta kekayaanmu dan anak-anakmu itu membuat kamu lupa. Jangan sampai kecintaanmu kepada harta kekayaan dan anak-anakmu itu membuat kamu lupa kepada Allah Subhanahu. Makanya kita disuruh latihan meninggalkan dunia. Kalau tidak begitu, dunia pasti akan meninggalkan kita. Mbok gak digatekno kok. Kita disuruh latihan meninggalkan dunia. Karena mau tidak mau, Kalau kita tidak mau meninggalkan dunia, dunia yang akan meninggalkan kita. Ibu bapak para jamaah, sekarang saja sudah banyak terjadi orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggal oleh dunia. Mesti gak paham ini. Wong kene iki tak akoni ayu-ayu, cuma oon. Lek dijak mikir modele ndongong. Sekarang saja sudah mulai banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Gak percaya? Ada orang kaya raya, rumahnya megah mewah indah kayak istana, tapi dia sudah mulai tidak kerasan tinggal di rumahnya karena dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Ini balik-balik opname. Itu kan peringatan dari Allah. Rumahmu sekarang sudah mulai sering kamu tinggalkan. Sebentar lagi akan kamu tinggalkan selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Makanya kula sering matur, wong nek mati lho sak soge-sogene donya gak katut, omah apik kaya apa, mati cendela siji lho gak katut. Enggak. Oh, pintune teko kayu jati tuwebel ngene iku ya. Kate digawe papan kuburane, gak oleh ambek anake. Aja iku Pak Mudin, iku larang iku pintu iku. Nak, iki ngono gawe papan kuburane bapakmu. Aja iku Pak Mudin, tak tukono kayu kilon ae. Bakal helm-helme lak uwakes e. Mati yo gak ono sing helman. Anak yang sampean cintai itu pasti akan sampean tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak yang akan meninggalkan sampean. Bapak Ibu ngapunten, sekarang saja itu sudah mulai banyak anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Banyak anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, tidak memuliakan orang tuanya. Itu kan berarti meninggalkan orang tuanya. Halo. Saniki wis akeh anak sing lali nang wong tuane, gak tekno wong tuane. Dekne sogeh gak karuan, wong tuane mlewarat ngono ku yo gak peduli balas. Wonten apa mboten? Lho ya. Makanya ngapunten lek gak percaya tak kei bukti saiki. Sampeyan Bu, misale duwe anak lanang, sampeyan gadang-gadang, sampeyan bangga-banggakno. Ini investasi masa depan, tempat bergantung di hari tua. Arek anjene yang go wanteng, gagah, gede dukur, sehat, atletis, kuning kulite sauntu-untune. Sampeyan sekolahno, sampeyan kuliahno, tutup, lulus oleh gelar sarjana iku renteng-renteng, ngarep dhewe prof. DR, IR, nang jenenge dawa Heru Purwacaraka Sastramijaya Rangga Kumala Dipa Kusuma Kala Bawana Nata Batalima Mangkurandha Uda tanpa busana cetha welo-welo. Murine se MSI, MPDI, MHI, MM, MH terakhir gelare BH. Saking akeh titele kok. Mari ngono anakmu terus oleh kerjaan strategis, basah, gajine akeh, jabatane dukur, terus anakmu sogeh. Mari ngono rabi, oma-oma dhewe, keluarga dhewe wis duwe bojo. Kira-kira anakmu luweh perhatian nang ibuke ta nang bojone? Umpama ibuke ambek bojone gegeran, anakmu mbela ibuke ta bojone? Umpama banjir bandang, ibuke karo bojone padha klelepe, sing ditolong anakmu ibuke ta bojone? Itulah nasib emak. Ngono elek gadang-gadang, ini anakku ini anakku. Engko lek tuaku ngengeriki, kecelik sampean. Banyak orang tua yang ingin agar anaknya berprestasi, dia lupa. Justru anak yang berprestasi itu kebanyakan kepada orang tua sulit untuk berbakti karena sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Malah rata-rata yang kepada orang tua berbakti itu anak yang bodoh dan tidak berprestasi. Lah ana nek berprestasi kan wah sibuk urusane dhewe-dhewe. Sampean cek tangga sampean sing wis sepuh-sepuh rata-rata sing ngerumat, sing ngopeni, sing gemati, iku anake sing goblok-goblok sing gak berprestasi. Soale anak nek goblok gak berprestasi kan gak iso nanti-nanti. Sing berprestasi wis ucul kabeh totok ndi-ndi. Ngapunten ngapunten ngapunten. Kadang ibuke nang rumah sakit iki lho, gak iso nunggoki, cuma WA, telepon, video call. Mohon maaf ya, gak bisa nungguin ibu di rumah sakit, gak bisa pulang karena ada meeting, ada rapat mendadak, ada proyek baru. Ayo sampean tak kei bukti meneh, misalnya sampean dua anak pitu berprestasi kabeh, dadi pejabat kabeh, tugasnya wadoh-wadoh kabeh, bapak ibu podo tuwoe nduk omah wong loro tok glimbang-glimbung kluntrang-kluntrung, tengah wengi nang jedeng wong loro mlaku wong loro kebreset karo ngeblak bareng. Sapa sing nolong, gak ana sing ngramut. Nolo. Ngene iki ana sing ngelus dodo. Alhamdulillah anakku goblok. Lah kalau punya anak bodoh dan tidak berprestasi, jangan dibenci apalagi dimusuhi. Bisa jadi anak itu nanti yang kepada orang tua bisa berbakti, terutama di masa sepuhnya. Halo. Wah, anak nek berprestasi kadang ya Allah, riyoyo ngono gak iso sungkem nang wong tua. Lah soalnya dadi polisi pas operasi ketupat. Nang wong tuwa ae gak iso sungkem. Sapa sing sungkem dicii? Sing goblok-goblok iku. Gorong subuhan wis demek-demek nang wong tuane. Nek salaman nyungkem, cocok wolak-walik wolak-walik. Cuma yo ngentekno jajan. Lho anak lek gak berprestasi, sik cilik wis toro wisan lek ngentengno wong tuwa. Soale anak lek gak berprestasi itu yo daripada belajar suruh apa daripada suruh belajar seneng belanja, daripada kuliah seneng ke sawah. Engko ibuke nang toko siap ngeterno, ibuke nang pasar siap ngeterno. Sing goblok-goblok ngono iku. Sampai ibuke opname ndok rumah sakit rong wulan siap nunggoni, ikhlas gak atik ngersula, malah seneng oleh kacang, oleh roti, oleh jeruk, oleh loh, maaf ya. Sekarang ini lagi musim, dunia terbalik. Banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Harusnya kan anak yang berbakti kepada orang tua. Sekarang malah orang tua yang berbakti kepada. Kok gak percaya sih modele? Lek biyen wong tua kendel ngongkon anak, saiki anak kendel ngongkon. Biyen anak manut wong tua, saiki wong tua manut. Koyok kebo nyusu ya apa carane lek nyusu wong gudel iku pentile gorong ana. Kalau dulu anak yang berbakti sama orang tua, sekarang orang tua yang berbakti kepada anak. Anak sudah dikandung, dilahirkan, disusui, sekolah antar jemput, padahal cuma 50 meter lo antar jemput. Biyen ibuke sekolahe ya apa sih? Lah iya saiki kok kemenyek. Anak sekolah 50 meter antar jemput wisu wis ngeterno. Toto sekolah anake mlebu kelas, udah masuk kelas dulu ya. Nanti kalau pulang mama jemput lagi. Sekarang mama mau tandur dulu. Papamu juga lagi enggak ada, papamu kan ngarit. Alah, alah dilem, dilem. Sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan, kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, punya anak diasuhkan. Saiki lak akeh sih, mbah mengasuh cucu, mbah momong putu. Wonten mboten? Lho, aku paling gak mentolo lek nyawang mbah nang momong putu. Wis tuwa kok kepeloro. Wis tuwa iki wayahe istirahat, ngenakno awak, ngakehno ibadah, nggo sangu sowan madhep Gusti Allah. Lha kok malah keploro momong putu? Sekarang banyak loh orang tua itu yang profesinya jadi MPR, momong putu resik-resik. Bayarannya akeh, 3M, mumet-mumet mencret. Cucu kalau diasuh sama mbahnya, selama orang tuanya masih ada, gak mungkin jadi orang hebat, gak mungkin jadi orang sukses. Karena tugas mbah itu bukan mendidik cucu, tapi mendidik bapak ibunya cucu. Tolong mbah sing titi-titi putu balik no. Kapan wong tua isi ono putu atik dimong bae, gak mungkin jadi orang hebat, gak mungkin jadi orang sukses. Kenapa? Karena mbah tidak didesain untuk mendidik cucu. Mbah nang putui tarjete cuma telu, sing penting putune anteng, seneng, meneng. Makane gak dididik ya cuma dimong. Balekno. Saya ini loh misalnya kok sudah jadi mbah, terus dititipi putu ambil anakku, lek cuma sak jam rong jam ditinggal seminar, ditinggal nang pasar, gelem aku. Tapi lek sampai seminggu rong minggu, saulan rong ulan, ada anakku moro, mbah derek titip putune nggih dimong, langsung tak jawab, sorry bro. Tugasku didik kamu, cucuku ini kewajiban kamu, bukan kewajibanku. Anakku bantah, berarti mbak gak sayang nang putu. Sayang aku nang putuku, aku luwih seneng nyawang putuku timbang nyawang rupamu. Blenger wisana. Ya justru mergo aku sayang putuku, makanya aku mau ngomong. Soalnya lek tak ngomong, menang gak tega aku. Aku lek nang kon wani nyebeti, wani jewer. Tapi gue nek putu gue tak sebeti tak jewer, aku mesti dicelatu karo bojomu. Mangane rungokno iki sing tak maksud, wong dilemi kalah karo petik. Kalah karo pitik nek soal ngono iku ditenono ya. Sak donya iki mulai jagat wetan tutuk jagat kulon, kutub utara sampai kutub selatan, gak ono bapak petik sing tanggung jawab iki gak ono. Gelekno aku lek sampe nemu. Lanangan petik yang ngono iku. Gelek wedoan. Wis nemu terus dirayu, lek ngrayu tawaf. Lah muter wer wer wer. Iku karo wiridan iku. Engko lek sing wedok wis kenek ndoprok mekoko. Weruh sing wedok ndoprok mekoko sing lanang munggah cilingkrik. Terus digasak cetet. Mari gasak mudun karo gaber-gaber. Prut. Minggat wis gak tanggung jawab blas. Tapi ibu pitik sukses mendidik anak-anaknya jadi hebat. Bayangkan, ibu pitik lho ngendok ikhlas, angkrem, khusyuk. Ono ta pitik ngendok gak ikhlas. Ngendoke ikhlas, angkreme khusyuk. Kemudian begitu netes, ndok rolas netes kabeh, gak stres, gak bingung. Manak pisanan rolas lho gak bingung. Santai. Soalnya anak gak disawang, gak dipikir, gak dirasakno. Disawang nggarai ruwet, dipikir nggarai mumet, dirasakno nggarai sumpek. Carane apa? Dilakoni. Anak dididik sesuai dengan fitrah kepitian. Diulangi carane gelek mangan. Ketika ada hujan dilindungi anak itu. Suwiwine langsung begar krek. Sini-sini sayang, kamu mama dekap erat biar kamu hangat. Mama kehujanan enggak apa-apa kok. Dipeluk di dada, menyatu jantung dan hatinya, menyatu jiwanya ibu pitik dengan anak pitik. Ibu zaman biyen lak ngono, lek duwe anak lak digendong ngene. Makanya jiwanya menyatu, ambek digendingno biasane. Tak lelo lelo lelo lekung. Ibu mbiyen ngono. Masa iki ra iso gendeng, nek tak lelo lelo lelo lekung niku la ilaha illallah Allah Maha Agung. Masa iki waya zamane modern ya selawatan. Hmm. Akillah hadil ard ma takfi masaha. Wes kok. Anak itu akhirnya selalu dekat di dada ibu, menyatu jantung dan hatinya, menyatu karakternya. Ibu mbiyen, ibu saya ini gak gelem gendong anak. Anak saya cilik disorong gak geledekan wisan. Nggih mboten? Jauh dari jantung, jauh dari hati, gak iso menyatu karaktere. Wong saya cilik disorong gak geledekan, ambek diuneni. Kukuk kukuk. Kukuk kukuk kukuk. Iku bayi tak kerek. Lho kok sampean sorong gledekan niku lho. Kalah karo petik sampean. Petik mendidik anaknya bener. Sesuai dengan fitrah kepitikan. Begitu wis gede, iso urip dhewe, iso golek pangan dhewe, dipecoi, diteladung, dipendeli kok nyengkreh. Sing lanang gagah dadi jago. Sing wedok dadi babon. Tanpa ngerepot nombai, makanya gak ada mbah petik ngomong putu. Lembah dilem kok ngomong putu berarti kalah karo. Tolong mbah, putune balik no. Ini kok guyang-guyu kudung abang ini. Ini kok anaknya dikakno mbahe jaluan. Gak tanggung jawab iku jenenge. Wis kapan-kapan tak terangno maneh soal ngene iki lek diundang meneh. Iki ana sing luwih penting. Sekarang yang kedua, sik masuk poin kedua dulu. Yang kedua. Wong kene iki rewel tibake. Wong asline dikeki jadwal isuk njaluk mari dhuhur wis dituruti. Sik rewel maneh. Yang kedua, apa alasan orang enggak siap mati sekarang? Karena sadar merasa belum cukup memiliki bekal untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang, bahkan hidup yang selama-lamanya itu. Rata-rata manusia sadar gurung cukup sangune. Mangkane wong dilem lek ditawani mati saiki gak ono sing gelem. Nggih mboten? Apa bekal yang dibutuhkan? Ada dua, fa'as-shaddaqa wa akum minas sholihin, sedekah dan amal-amal soleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat ini ku lengkapnya nak ngene to lek di waca ya niku sing ayat 9 surate Al-Munafiqun. Niki terus sing ayat ayat 10 sing nerangno iki. Lha nek dimulai kok ayat 9 ya iso anggitmu gak iso ngono ta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Malah semaan nih kengko tadi nih. Halo. Nuban sere gontak ganti. Sak ngerti ku ya, no pejabat pidato ngono kae yo. Pengawali nang burine yo sikit mulai pertama sampai mari pidato wis ngene tok. Gak gonta-ganti enggak. Padha ngadeke, Bro. Mosok kuat aku ambek sampean. Padha ngadeke kok. Ayo kuat-kuatan ambek aku. Masalahe ngene lho. Kapan bansere ganti terus aku gak digatekno ambek wong-wong. Soalnya kewabe mesti nyawang iku. Tahu enggak sih aku tuh paling enggak suka kalau dicuekin. Dilanjut mboten? uang mati ini jaluk ditunda itu. Ya Allah Gusti, kula ampun dipundut cani kirien Gusti, kula jaluk diundur lapo, kula badhe padhos sangu riyen soalnya sangu kula dereng cukup apa sangune fa'as sodako kula badhe sodako mumpung enten kesempatan Gusti niki masjid gurung mari pembangunane. Wa akum minas sholihin kula badhe dados tiyang ingkang sae, kula badhe tumindak sae kate nglakoni amal-amal soleh. Dua hal itu bekal utama menghadapi kematian, sedekah dan amal-amal soleh. Para jamaah, orang kalau menjelang kematian itu baru sadar dan tahu betul bahwa yang paling besar manfaatnya, yang paling membantu sebagai bekal utama kematian itu adalah sedekah dan amal-amal soleh. Buktine jaluk ditunda matine iku kate lapo, kate sedekah karo amal-amal soleh. Mboten kok ya Allah Gusti kula jaluk diunda, kula badhe lunga kaji, gak ngono. Kula badhe umroh, enggak. Kula badhe poso bendino, enggak. Kula badhe sedekah. Saking gedene manfaate sedekah gawe sangu menghadapi kematian. Tolong sing wis nyiapno 2000 lebokno meneh, kudu ngireng. Eh, duitmu 2000 lebokno meneh. Gak isin rupamu ayu medit ngono. Lebokno meneh sing 2000 iku. Ayo gantian. Woi. Iku barang iki kok kudu kene iki kok. Wis duwite 2000 diuntel-untel sisan. Ganti. Gorong tak mulai kapan sik 2000 sing kok cekel. Saiki sampean gorong ngrasakno. Menelek wis ngadepi mati. Al-Qur'an lho iki. Lek wis ngadepi mati rata-rata njaluk diundur kate lapo? Nggih lek sangu, sangune apa? Sedekah. Mboten badhe umroh gak. Mboten badhe poso gak. Kate sedekah. Eh, mumpung durung. Lah ngono bener iku. Ganti 20 iku bener. Sip. Iko ndablek iko. Krungu tagak sih wonge. Iku ndudul-ndudul kancane. Aku 5000, aku 5000. Kurang iku. Ngapunten sik tak terangno sik, tak terangno sik. Dulur-dulurku ya wong dilem ya rungokno. Sampeyan kabeh iki. Iki ya tak omongi karo sekaligus tak dongakno. Sampeyan kabeh iki kate boyongan, kate pindahan teko alam donya pindah nang swarga. Amino. Baleni, baleni. Sampeyan kabeh iki dulur-dulurku iki kate pindahan, kate boyongan teko donya nang swarga. Nek sido. Soalnya ono sing gak tutuk nggon. Keserimpung nang neraka. Sing 2000 iku. Lah aku saiki takon. Wong boyongan, wong pindahan niku sing dipikir apa? Lho ngene diarani oon mangkel. Wong boyongan niku sing dipikirno pertama apa? Sangu. Panggonan aja sampe wis meh boyongane kari dilu gorong duwe panggonan. Ayo engko manggon nang ndi engko ngontrak kontrakan niku ya panggonan yu ngontrak jere lha ya ngontrak juga ya panggonan niku. Astagfirullahalazim ngerti ngene gak berangkat aku weruh nek wong ndablek-ndablek kaya ngene. Misale yo, sampean kerja nang Jakarta apa nang Kalimantan kono, wis mari kerjoe. Terus kate boyongan nang Malang, sing dilakoni pertama apa? Yuk, ngelek nggon. Tanah gawe mbangun omah. Carane, yo duitmu transfer duit toko Jakarta, toko Kalimantan, transfer nang Malang, gawe tuku tanah, gawe bangun omah. Lah sama niki kate boyongan nang swarga. Pertama sing dilakoni apa? Ngelek nggon. Tanah karo omah ndukono. Transfer duitmu fa as-shaddaqo. Ki transfer pun siap napa dereng? Transferane sampun disiapno napa dereng? Piro? Sik. Le, saiki lek wis duit panggonan, wis duit tanah, bangun omah, gurung cukup. Mergo menjalani hidup cek enak ya butuh perabot, omah ku ya butuh perabot lengkap. Ya butuh kendaraan, butuh macam-macam. Cek urip niki sempurna kebahagiaane. Lah prabot-prabot, keperluan kebutuhan hidup itu wa akum minas sholihin berupa amal-amal soleh. Cek luweh mantep, panitia mangke tulung nggih, panitia sedaya. Mangke kalau sudah saya komando, tolong panitia sama nek melaku sing telaten. Artinya telaten niku aja nganti ana sing keliwatan. Tunggonono wonge kapan gorong nyemplungi ojo tinggal ngalih dhisik. Entenono sak ngekek ini. Kapan ngekek iplung tontonen. Kok 2000 jegu kendase gak apa-apa. Gak pemaksaan kok. Potong kamu lek gak dipaksa yo gak kira nyumbang. Mangkane lek aku prinsip masalah sedekah iku yo, sing penting akeh walaupun gak ikhlas. Luwe hapi timbangannya ikhlas mau didik nggak aku disalahno mbah yai gak apa-apa tak terima luwe hapi akeh walaupun gak ikhlas timbangannya ikhlas mau didik soale cirine wong sedekah ikhlas itu sedekah akeh soale dia ini gak mikir gak perhitungan nyoh tandane ikhlas gak ono ceritane wong ikhlas kok sedekah didik gak ono ceritane. Justru titik iku tandane sedekah gak ikhlas, soale perhitungan. Ayo bantan. Nomor loro, kapan wis ngetokno akeh, kate gak ikhlas yo mikir rugi wis ngetokno akeh gak ikhlas. Lah nek prinsipe sing penting ikhlas mas yo titik, sampai mate gak kira tau sedekah akeh kon. Gak tepak omonganku, ketoken kukuku sing ireng. Luang iku nek amal kok gak perhitungan bu, meneng melebune swarga gak diperhitungno karo Gusti Allah. Iku jenenge melebu swarga sing bighairi hisab tanpa perhitungan. Sapa iku? Ya wong sing nalika nduk donya nek ngamal tanpa perhitungan, meneng nduk akhirat Gusti Allah nglebokno swarga tanpa perhitungan, bighairi hisab. Malaikat, iku Anwar Zaid langsung lebokno swarga kono wis gak diitung. Wis gak diitung, soalnya dene lek amal gak perhitungan, langsung gak diitung. Niki hitung iku wong dilem kok. Perhitungan sekaruan ana 50.000, ana 100.000, ana 20.000, ana 10.000, ana 5.000, ana 2.000, ana 1.000 sing dilebokno pira? Nek gak perhitungan, lebokno kabeh iku jenenge gak perhitungan. Utawa jukukno sing paling barep. Karepmu wis tak kei keterangan ngene. Sekali lagi keterangannya, rumah orang mukmin itu ada tiga. Ada berapa? Sing banter, ada berapa? Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Tuh, ganti meneh kan bansere. Ngene iki lho, coba pikiran. Wayahe materi serius-seriuse, konsentrasi terpecah. Gara-gara matamu iki gak merhatekno aku malah do nyawang bansere. Halo. Dilanjut mboten? Ijin Pak Camat nggih, ijin. Srungokno ta? Hoi. Rumah orang mukmin ada tiga. Satu, rumah setelah lahir. Dua, rumah setelah mati. Tiga, rumah setelah kiamat. Rumah setelah mati sampean gak perlu bingung, gak perlu susah, wes gak perlu mikir, soalnya iku wis dipikirno karo masyarakat, wis dipikirno karo tonggo-tonggomu. rumah setelah mati, soalnya itu fardu kifayah. Ukurannya juga enggak besar kok, cuma 1x2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti beledek. Kuburan. Sing perlu dipikir itu rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir adalah rumah di dunia yang pasti akan ditinggalkan. Rumah setelah kiamat adalah rumah di surga yang akan ditinggali selamanya. Tak boleh nih, rumah di dunia, rumah setelah lahir, rumah di dunia itu rumah yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat, rumah di surga itu yang akan ditempati selamanya. Rumah dunia hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu jabatan pensiun harus ditinggalkan. Kayak Pak Camat punya rumah dinas di kecamatan, boleh ditempati oleh Pak Camat selama beliau masih menjabat sebagai camat. Begitu jabatan selesai, begitu pensiun, hari itu juga rumah harus dikosongkan, harus ditinggalkan tanpa toleransi. Sampean sing sampean goni saiki rumah dunia itu rumah dinas, boleh sampean tempati selama sampean masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, artine seurep. Begitu jabatan muntek, pensiun, artine mati, hari itu juga rumah harus ditinggalkan, kecuali nek matimu bengi oleh nginep dilu suwengi tok, besok pagi langsung terbangkan pakai penerbangan tercanggih di dunia ini, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, gak pernah delay, gak pernah mengalami penundaan, dan gak pernah kena razia Pak Kapolsek. Keranda Airlines ya, dibawa ke rumah setelah mati tadi. Nah, rumah setelah kiamat, rumah di surga, itulah rumah yang akan kita tempati selamanya, kita tinggali selamanya. Sampun gadah kaplingan nopo dereng jenengan niki mangke diniati ngapling nggih pinten? Kayak ngeyel 2000. Nek 2000 me oleh paku siji malah nyublesi bokongmu kuwi yo. Wong dilem akeh sing kebojok, banyak yang tertipu. Sibuk memikirkan rumah setelah lahir, rumah di dunia yang pasti akan ditinggalkan selamanya. Lupa enggak mau membangun rumah setelah kiamat, rumah di surga yang akan ditempati selamanya. Nek mbangun omah donya entek ratusan juta lo gak eman, sampai direwangi ngutang-ngutang saking kepingin duwe omah, padahal iku kate ditinggalno. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Ono sing sampai entek miliaran, padahal iku kate ditinggalno. Lha sing omah sing kate dinggoni sak lawase 2000. Para gendeng-gendeng sedaya ingkang kula hormati. Ayo saiki berpikir sehat to. Hoi. Hoi. Sampeyan iki lho nek mbangun omah donya sing kate sampean tinggal iki lho, entek atusan juta. Padahal iku kate sampean tinggal, entek critane wis. Lha sing kate sampean nggoni salawase kok gak sampean pikir, sampeyan waras. Lho ngono kok cuma 5000 sampean? Weh, kodong abang, kodong abang. Kok cuma 5000 iki lho. La haula wala quwata illa billah. Sayo, ayo kanca panitia aja lali pesenku nggih. Karo ndonga kados wau dalu, wau dalu ten mriko rondo telat. Rondo telat maksudnya panitia lek ngandani wis kate ndonga lek dituki. Tak pikir ya gak ono ngemise, lah kok ono ngemise. Mambengi Pak Camat, mambengi Pak Camat gak teko. Ya ono acara Pak Kapolsek bareng diwakili, gak apa-apa. Mari ngene lagi tak garap camate. Ya mungkin mohon maaf ini Pak Camat rawuh tapi enggak dikasih kesempatan sambutan karena mengefektif dan efisienkan waktu. Pak Camat mohon izin, ambekan maneh engko camat lek ngomongi kakean iki gak pantes. Gak pantes. Anjane camat iki gak pantas kakean ngomong. Pantese camat iki nyumbang. Dadi ngono. Dadi justru saya itu sering kali kalau ada pejabat, saya ngaji ada pejabat sambutan, katik suwe ngetokno dalil pisan, tak tinggal mulai ambil. Lah apa? Lah iku lahanku kok diserobot. Tinggal mulai ambil aku. Makane selamat iki camate gak sambutan. Sambutan dalil mulai aku. CE ceramah menisan camat. Timbangane gak sambutan yuk nyumbang ae. Donga, dongane wulan Rejab nyuwun barokah sedaya muga-muga angsal barokah wulan Rejab. Angsal barokah wulan Sya'ban. Sedaya menangi wulan Ramadan tutuk sempurna. Lane dongane sapal kabeh Allahumma barik lana. Kae kok fi marozak tanah wae apalmu. Fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Wonten sing nambahi melih wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana enten sing ngoten pun sing sederhana mawon timbangane sampean kok gak hafal Allahumma barik lana fi Rajaba ngoten nggih bareng-bareng sing melu ndonga niki kula dongakno rong dina ngkas rezekine lancar syarate nek mancing umpane kudu gedhe lho pengen entuk iwak kakap pancinge umpane kudu gedhe. Lah nek pancingmu 2000 olehmu iwak gatul lho. Pengen oleh gurame yo 50.000 gurame. Hei. 1000 malahan. Teri cilik-cilik. Nyeliliti untumu. Monggo sarang-sarang Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia melampah nggih sing ikhlas ibu-ibu siapaken ibu siapaken panitia engko lek ana sing gak ngekeki peloroten gelange ora isin gelange 5 nek mlaku lembeane ngene ngene ngene ngene nyemplungi nggo masjid mek 2000 peloroten halal aku tanggung jawab ana kapolsek kok wis lho disingitno gelange diluwebokno rene. Gak ngono ya bateken kalunge ngono. Wis aku tanggung jawab urusane karo Pak Kapolsek iki. Nggo masjid tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sya'bana wa balighna Ramadana, wa Sya'bana. Ditambah sholawat sholli man qad wahada والآل والأصحاب من قد يا الله جمعه نون بركه إنغ ولان رجب يا الله جمعه نون عباده إنغ كان سركب Ya Allah jamaah nyuwun iman Islam engkang mantep. Ya Allah jamaah nyuwun kenikmatan engkang jangkep. Allahumma barik lana. Allahumma amin istajib lana ya Rabb ya Allah. wa sya'bana wa balighna ramadana wa sya'bana wa balighna ya Allah mugi paring barokah ing wulan sya'ban ya Allah mugi paring nikmat seger kuwarasan ya Allah mugi paring rizki halal kecukupan saged damel sangun nindakaken kesainan kangge gayuh urip kang kebak kamulyan Allahumma barik Allahumma barik lana Allah wa sya'bana wa balighna amin ya Allah wa sya'bana wa balighna salli wa sallim daiman ala hamada salli والآل والأصحاب من قد يا الله مكي كتا منangi bulan poso رمضان bulan suci bulan engkang mulia ya Allah mugi kita tansah pikantuk ridho urip bahagia mulia wonten donya dateng akhirat sami mlebet swarga Allahumma fi rajab Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa balighna wa sya'bana wa balighna ramadana salli وسلم دائما على حمادا صل والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد Mugi-mugi selawat lan donga kita diijabah dening Gusti Allah. Dilanjut napa mboten niki? Oke, nek dilanjut konsentrasi. Kelangan 5000 leh mulenger-lenger kok nganti kaya ngono. Modelmu kok kelom-kelom. Ini atik ngremeng pengajian ya atik ngemis barang iki lho nyoto-nyoto man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah sapa wonge melu partisipasi bangun masjid karena Allah dibangunkan rumah indah istana di surga makanya aku gak gambaran ini mau gak ngawur gatuk-gatuk nong ini lho gak gampang mulanya yuk iki maksudku latihan meninggalkan dunia koyok wong haji orang Jawa itu penuh filosofi ya. Wong haji niku ya latihan meninggalkan dunia apa maneh lek atik wis dibungkus kain putih, kain ihram, wis gak ana bedane sapa ae padha. Kiai mbek polisi padha. Rakyat mbek camat padha. Eh ning kono pangkat gak payu, Bro. Malaikat iki gak kenal camat. Mentang-mentang dadi kiai nang kono, aku iso sohibul fadilah wa sa'adah al mukarram, malah lambemu ditapuk karo malaikat. Padha. Yo. Anjene ibadah iku sing apik kan sesuai profesi. Sak durunge nyangkut iki mau, sik. Ibadah sing apik ganjarane akeh niku sesuai profesi. Lek kiai yo yo pengajian, wiridan. Lek pedagang yo dodolan sing jujur, aja mbujukan. Lek guru yo intisarul ilmi, mulang nyebarno ilmu. Lek tentara yo pertahanan, keutuhan dan kedaulatan negara. Lek polisi yo keamanan, Kamtibmas, bagaimana wilayah hukum Kecamatan Kepanjen iki kondusif, aman. Nah iki ganjarane Pak Kapolsek saanggotane paling gede. Aja mbok iri. Nek polisi-polisi pendino kongkon poso terus. Akhire ana wong kehilangan sepeda motor lapor, "Pak, sepeda motorku ilang, Pak. Urusono dhewe, aku lemes." Iki malah posone polisi gak ketrimo. Makanya polisi iki poso arang-arang gak apa-apa, Dan. Sampeneng Kapolsek. Wis males poso dikai dalil ngene sisan. Yang penting wilayah hukum Kecamatan Kepanjen ini aman, kondusif. Ini ganjarannya Pak Kapolsek seanggotanya paling gede. Terus gak ono cegatan. Nah. Rungokno sik ta lah. Maksudnya gak ono cegatan. Iki anggitmu terus gak nggae helm dijarno. Gak ono STNK-ne dijarno ngono ah. Koplak iku jenenge. Maksudnya gak ono cegatan ini berarti masyarakat sudah sadar hukum, bukan hanya sekedar taat hukum, sadar hukum, gak ada pelanggaran wisan. Ngono lho, blok. Tiwas kesenengan, yes. Lah kalau masyarakat sudah sadar hukum semua, enggak ada pelanggaran, ya wes, ngono lho maksudnya. Yek. Yeah. Nah, lah nek pejabat, Pak kepala desa, Pak camat, ibadahnya sing ganjarane gede apa? As stempel wa tanda tangan. Kebijakan, eret-eret-eret cetok, eret-eret-eret cetok, ngono. Berarti apa iki? Proposal Pak camat. Apa? Bangun masjid ini Pak Samad dereng mantun. Oh ngajono dana ta? Masjid. Nggih Pak. Kene. Pulpen. Eret. Stempel. Cetok. Nah, iki ibadahe camat iki ngene iki. Apa iki? Proposal Pak Samad bangun masjid Pak Samad. Piro anggarane? Ya niki mengajukan 500 juta. Yo gak mari. Masjid 500 juta ini pondasi tok ini. Gak cukup, yus tak tambahi 500. Nah. Kapan Pak Camat gelem ngono, insya Allah bangkrut. Lah masjid sak kecamatan ngono kabeh gak nyonyor camate. Bayarane camat lu piro? Akean oleh kupisan ngene iki lho. Ijin Pak Camat. Mangkel ya wes kok. Lho, ngono iku, aja kok apa iki? Bangun pesantren Pak Camat, ngajono proposal. Piro anggarane? 500 juta. Ya wes tak tanda tangani, tapi nek cair bagianku 20%. Ya iku sing urip ora mati ora ya ngono iku. Dadi kate mate iki. Urip enggak mati enggak mek ngakngik ngono. Ngapunten Pak Camat, ngapunten. Soale lagi wayahe rame-rame ini pemberantasan korupsi kok ngene apa mboten? Nggih. Lah wis sing korupsi ki wong goblok ta wong pinter? Mulane pinter tok gak cukup, ya pinter kudu bener. Gak cukup pinter tok. Masa iki lembaga pendidikan ya akeh sing dipikir pinter ae gak mikirno bener. Pinter lek gak bener malah bahaya. wong pinter kok nakal, sempurna nakale. Lho, ayo sing ngentekno duit negara jatahe rakyat iku wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, wong goblok sakjane ya kepingin tapi gak roh carane. Ngono lho. Ayo sing uripe bingungno wong akeh wong goblok ta wong pinter? Wong pinter, wong goblok iki gak iso bingungno wong akeh. Ndekne wis bingung karepe dhewe. Ngono lho. Nah, iku ibadah. Pak Camat ojo diri. Pak Camat mbendino angger dalu kon tahajud terus. Mari ngono sila zikir muter tasbih. Ambek wiritan sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sebagai ngapalno jenenge rondo sak kecamatan wer akhire Pak Camat tu kesel esoke awane gak iso ngantor ndok kecamatan urusan pemerintahan kecamatan kacau gak diterima tahajude Pak Camat. Makanya camat itu tahajud arang-arang gak apa-apa. Jere Kapolsek, ya gak tau blas lah iku. Dudu aku lho Pak Camat sing ngomong iku. Mitrane sampeyan dhewe iku lho ya dudu aku. Jere camat e ya setel. Iki lek gak kiai rada kumat gak kira wani ngene. Gak terima gak polsek ya tak mutasi no Papua ambek aku. Wong lingkui levelnya sandure dek ya. Dek lagi melatih situ. Apa kompol ini apa. Kayaknya levelnya wis bintang-bintang ini. Macem-macem mutasi ambek aku. Ya jungguh yang guyu ini serius ini. Loh ini reformasi di segala bidang ini caranya ini iki. Revolusi total ngene iki carane. Dadi ibadahnya Pak Kapolsek di situ, ibadahnya Pak Camat di situ. Lah nek wong sugih ibadah apa? Nyumbang. Napa, Bu? Ayo pisan maneh ya sing banter wonge cek krungu. Wong sugih iku ibadahe nyumbang. Nah, iki sing banter mesti kere iki mesti. Arep-arep soalnya. Waduh. Gak cukup iki waktune, gak cukup iki engko. Lah, iya ya. Mangkane aja nganti salah wiridan. Wong sugih ya oleh wiridan, tapi lek wiridan aja ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, mboten niku. Mboten ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Hafidz ya Nasir ya Wakil ya Allah. Mboten ngoten. Wong sugih nek wiridan mboten ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Salah. Sing bener dudu ya Sami'u ya Basir, tapi ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir, ya Semenu ya Pasir. Sing ya Sami'u ya Basir iki kiai. Wong sugih ya Semenu ya Pasir. Ya Semenu ya Pasir. Ya Kayu ya Wesi. Ya Cek ya Giro, ya Rekening ya Transfer. Nah, ya Sami'u ya Basir akeh tunggale. Makane ya kudu kerja sama. Kabeh komponen kudu kerja sama. Nggih? Ana ikhtiar, usaha, ana donga. Ana donga, ana usaha. Usaha tanpa doa sombong, kaya gak butuh Gusti Allah. Doa tanpa usaha omong kosong. Donga tok gak gelem usaha. Ya kaya ana santri pondok ujian, pengen nilainya apik, pengen lulus, ora gelem belajar, gak gelem sinau, wiridan. Iki siji mesti gak lulus, loro nek mulih dadi dukun. Wiridan ya wiridan, tapi tetap belajar, tetap sinau. Itu gale bapak-bapak pengen duwe anak. Bojone gak tiap apa-apa nobelas. Angger bengi cuma di Fatihah itu. Nanti sing wedok njebablah dibuka seret Al-Fatihah. Mene bengi yo ngono meneh. Sing wedok melumah dibuka seret Al-Fatihah. Angger bengi Fatihah. Saged meteng mboten? Fatihah yo Fatihah, Pak, tapi yo karo di kono-eno. Wis saiki latihan ninggalno donya meneh. Aduh, gak cukup iki waktu niki. Nah, gile. Dadi loncat lanjut, loncat lanjut. Dadi meninggalkan dunia. Kayak wong haji. Mulane wong haji iki setor 6 perkara. Setor bondo, setor rogo, setor nyowo, setor rasa, setor donga, setor dosa. Lho, 6 iki o ngene iki gak gampang. Larang nyumbangmu cuma 5.000 ngono kok. Akan cangkem yo. Ya kaya donatur ngono pantes ngilokno. Terus niki. Terus. Ya Allah, wis sak mono suwene. Wis gak masalah. Iki berarti cara kerjane lembur iki jenenge. Setor bondo, setor rogo, setor nyawa, setor rasa, setor donga, setor dosa. Pertama setor bondo, yo sing dike biaya, sing dike bayar, setorno. Bahkan sing ditinggal pasrahno keluarga. Budal gak mikir donya, wis kontal kontal kan. Tengal tengil dhewean. Wis talah keprucut. Wis gak mikir apa-apa wis setorno donyane. Wis. Mosok wong kok gak oleh salah. Wis gak terusno. Nomor loro setor raga. Di sana fisik dan tenaga dikuras habis-habisan. Nek setan Madinah enteng, paling adoh jarak itu ke masjid 500 meter. Tapi lek punten gene Mekah. Pemane wis kelakuan haji, wukuf nang Arafah, wukuf nang Muzdalifah, terus nang Mina, terus balang jumroh, melaku, waduh, setor rogo, kuras habis-habisan. Makane rata-rata kondur kuru, nggawa watuk, pilek. Pantes ngono ku, teko haji malah lawemu suweger, mencurigakan. Lapo ae nang kono. Terus setor nyawa sak wayah-wayah dipundhut Gusti Allah ten mriko, siap. Ngoten lho, wong kate berangkat sambutane persis sambutan pemberangkatan jenazah. Lho nggih mboten? Nggih. Wong kene lek kate lunga haji niku gak ono sambutan mewakili sing kate berangkat niku gak ono ta? Lah nggih, iku lak persis sambutan pemberangkatan jenazah. Nah, sambutan pemberangkatan jenazah lak ngoten niku se. Para bapak sedaya takziin, takziat, kula mewakili Sohibul Musibah. Sak derengipun jenazah Pak Camat niki dibidalaken. Kula contoh-contoh Pak Camat wong dikai contoh yang katanya mati gak dikai contoh yang katanya mati kok bingung. Kadang-kadang camat karo kapolsek dhisik. Lha ngoten sih. Sedaya kekhilafanipun nyuwun pangapunten, menawi wonten sangkut paut utang piutang nyuwun dipun ikhlasaken. Lho, wong kate haji yo ngono, sak waya-waya dipundhut Allah ten mriko, siap setor nyawa. Terus nomor 4, setor rasa. Rasa egois, kepedean, GR buak kabeh. Sombong, ujub, sumah, rasa ngono ku buang kabeh, termasuk rasane kulitmu. Cuaca sana beda sama cuaca sini. Cuaca sini kebiasaanmu setor ning kono kudu adaptasi. Makane kon nggo persiapan alat kesehatan macam-macam. Rasane ilatmu, panganan kono beda karo panganan Kepanjen. Walaupun khas Indonesia tetap bau rempah makanan khas sana. Iki nek ilatmu gak mau setorno rasane. Mulane lawuhe gawe lawuh utek aja lawuh hati lek mangan. Maksude lawuh utek niku gawe pikiran. Aja lawang hati, gak ada perasaan. Lha nek nuruti perasaan, panganan Arab ya apa? Panganan Arab ya apa? Rako lumangan malah gering ra iso ibadah. Tapi lawa utek, gak ada pikiran. Aku urip nang negarane wong. Lha nek aku gak mangan malah gak kuat lapo-lapo. Nggo wis aja ambekan, empet ambekan, uncalno ning cangkem, lek uncalno, lek uncalno, lek. Papat setor donga. Mereka nggon mustajabah itu nggak ada 17 tempat di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak dungano kabeh iso merono. Tapi lek dititipi dungo karo tonggo karo konco seleksi ojo kuwabeh digowo. Sing lunga haji lunga umroh nih. Kulo ngoten kok. Lek adek titip dungo urusan donya moh. Lek urusan akhirat tak gowo. Kulo nderek titip salam ten Rasulullah tak sampai no. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Salamun min sopo. Teko ini tak sampai no. Tapi le urusan dunia apa mah? Makane meneh bae sampean iso lunga haji umroh ate ana tanggamu. Mbak, sampean lak kate lunga haji ya. Aku titip ya, anakku ki daftar PNS. Aman dongakno muga-muga keterima. Jawaben rasudi. Ojo gowo. Dongakno ya, dulurku nyalek. Muga-muga kepilih. Ojo digowo. Dulurku ki camat dongakno muga-muga dilungkas dadi sekda. Ojo digowo. Mas kui pangkate sik kompol, dongakno nang munggah dadi AKBP. Ojo digowo. Tapi lihat adik, mbak sama dongakno mbak ya muga-muga anakku gelem mondok, cek dadi anak sing solih hafal Quran, manfaat kanggo masyarakat. Insyaallah gowon donga model ngene. Lek urusan donya tok disindir karo Allah. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Mek njaluk kebaikan dunia saja, akhirat enggak dapat apa-apa, nol putul. Aja digowo. Soalnya masyarakat kita iku aneh-aneh titipe lek ana sing kate lunga haji, ana sing ngoyo oleh ngerpor kepandhep-ndhep. Mbak sampean lek kate lunga haji tambah aku celuken Mbak ya ojo lali aku ndok kono celuken aku cek iso nyusul. Celak celuk ya opo gak daftar kok celuk. Celuk ya celuk tapi daftar ro dhisik. Nah, diceluk nganti peritil-intil-intil itu gak bisa berangkat nih gak daftar. Paham? Ono mana sing greget no? Tetep rambut kongkon mendem dok kono. Cek iso lunga haji. Yo haji rambutnya tok iku sing haji. Iku ulangane dukun di. Nah, sing nomor 6 setor dosa. Kewabe dosa jaluk no ngapura untuk kono setor no kabe balik kharajat minat dunub. Halo kayomi waladadu ummu, bersih dan keluar dari dosa seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Nah, makanya orang haji itu harus berhijrah, filosofinya kan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Itu artinya meninggalkan sifat-sifat ketanah airan menuju sifat-sifat kesucian. Lewis mulai kembali dari tanah suci menuju tanah air. Biasanya harus belajar lagi. Soalnya sing disetorno mau dibalikno karo Gusti Allah. Bondo sing disetorno dibalikno. Biaya yang go haji ditempuhi karo Gusti Allah. Jok kaget, mari haji tambah soge. Rogo dibalikno ambil Allah. Kuat maneh, omangane wis akeh maneh. Nyawa dibalikno. Bukti ini orang dipundut no kono, gak mati dok kono, nyawa dibalik no, rasa dibalik no, ketemu panganan kepanjen meneh, ketemu hawa cuaca suhu kepanjen meneh, dongo dibalik no kelawan kobol lan ijabah, dosa dibalik no, ojo gelem, soalnya ono kadang dosa barang balik. Sik tas oleh rong dino diziarahi karo tangga-tanggae. Dosane baleki, Mbak, nduk kono kudu hati-hati temen, Mbak, lahir batin aja nganti nglakoni elek, batin ae gak oleh. Nduk kono ku malati, Mbak. Aku nduk kono gak wani lapo-lapo. Aku ngrasani wong nduk kono gak wani, Mbak. Wedi, aku wani ngrasani meneh ya wis mulih iki lho, Mbak. Iki dosae balik. Mulane hati-hati, di sana ibadah enteng, betul karena sana tanah suci. Tanahnya kan suci. Sholat subuh berjamaah lho, setengah telu wis berangkat. Setengah telu wis berangkat. Kaya krungu adzan awal, jaraknya sekurang sak jam. Berangkat wisan. Yo gak males ngono iku, tanah suci. Bapak-bapak kate Jumatan, cara kene niku, jam 8 wis berangkat. Lek gak ngono gak iso mlebu nduk masjid. Tanah suci. Semangat masih ada. Bareng mulih nduk Indonesia, tanah air. Males, masih jarak teko masjid lho cuma 20 meter krungu azan, yo gak berangkat, tanah air kan bletokan. Tanah air. Tanah campur air. Maka titip saya perjuangan terus sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor, warga Nahdiyin Nahdiyat. Keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak lepas dari perjuangan para ulama dan para kiai. Bahkan diakui tidak diakui, jasa para ulama, para kiai, pondok-pondok pesantren, para santri sangat amat besar untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Sampai seorang sejarawan Asia terkenal namanya Mansur Suryanegara mengatakan, andaikan tidak ada ulama, kiai, pondok-pondok pesantren dan santri, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Oleh karena itu, para ulama, para kiai, santri dan pondok-pondok pesantren adalah pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia. Perjuangan agama dimulai oleh para ulama. Perjuangan kemerdekaan, motor penggeraknya juga para ulama. Zaman gak percaya? Kanjeng Sunan Kali, Kanjeng Sunan Ampel ngerintis perjuangan agama yang dicontoh siapa? Rasulullah. Rasulullah bikin pondok pesantren. Tempatnya antara rumah Rasulullah sampai mimbarnya Rasulullah yang sekarang menjadi raudhah itu. Santrinya Rasulullah banyak. Ada santri bukan cuma dari Arab saja. Ada yang dari Jerman, Suhaib bin Umar. Teko Jerman. Ada yang dari Iran, Salman Al-Farisi. Mondok nang gone Kanjeng Nabi. Ada yang dari Safgan, Afghanistan, Bilal bin Rabah. Mondok nang Kanjeng Nabi. Makanya cirine pondok pesantren sing hebat itu santrine teko adoh-adoh. Pondok-pondok pesantren besar itu santrine mesti teko adoh-adoh. Lek santrine sik ngutek sak RT, aja kesusu kemenyek dhisik. Sunan Ngampel begitu. Santrine multi. Ana santri putrane dhewe, Maulana Makhdum Ibrahim, Raden Makhdum Ibrahim, kemudian akhirnya menjadi Sunan Bonang. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya, bangsawan, namanya Raden Husain. Ada putra kerajaan Majapahit, namanya Raden Hasan, kemudian menjadi Raden Fatah, Sultan pertama kerajaan Islam Demak Bintoro. Ada santri putra ulama terkenal, ulama besar, Maulana Ishaq, namanya santri ini Raden Paku, Maulana Ainul Yakin, kemudian menjadi Sunan Giri. Bahkan ada santri yang mantan maling, mantan rampok, mantan bajingan, Raden Syahid Berandal Lokojoyo, kemudian menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti bajingan nih lo, kecekel kiai yang bener tepak iso dadi wali julukane Sunan Kalijogo. Nek kecekel sing gak tepak dadi Sunan Jogo Kali. Dadi gaweane lek gak mancing yo ngising Jogo Kali. Loh, perjuangan kemerdekaan ini motor penggerake para ulama, para kiai. Saman contoh. Halo. Halo. Pahlawan-pahlawan nasional itu kiai-kiai niku. Ono Kiai Mojo, alim alamah, pesantrennya besar. Ono Kiai Sentot Ali Basya, kiai besar yo. Modelmu kok koyo gak percaya sih tak omongi. Ono Sulawesi nduk Goa ono Kiai Sultan Hasanuddin, kiai. Ono Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, ono Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo, ono Kiai Pangeran Diponegoro, kiai alim. Namine asline Abdurrahman, hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Iku Pangeran Diponegoro. Ngertimu numpak jaran nyoncong keris mbek udeng-udengan. Iki sing dige udeng-udengan iki sorban, pantes alim. Ge iku sakti sorbane Pangeran Diponegoro sing dige udeng-udengan iki. Kapan dikipatno ini? Belanda kocar-kacir. Makane ciri khase lah udeng-udengan. Saman tau mbayangno Pangeran Diponegoro heleman. Dudu Pangeran Diponegoro malah satria baja hitam kok. Eh, di Aceh ono Kiai Tengku Umar. Oh, sak bunyai ini bunyai Cut Nyakdin, pahlawan nasional, bunyai Cut Mutia, ono nasi nganyar bunyai Cut Tari, Cut Keke, Cut Meriska, Cut Vanessa Angel. Ha ha ha. Aduh, aduh. Mbah Yai Soleh Darat, walim alamah, duwe santri hebat Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, akhirnya mendirikan Jam'iyah Ijtima'iyah Ad-Diniyah Nahdlatul. Wonten santri melih Kiai Ahmad Dahlan, akhirnya mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ini sak peguron Mbah Hasyim Asy'ari karo Mbah Ahmad Dahlan, mondoke lho sak gotakan nek maca sejarahe. Nek sampean gak mbok waca kok sejarahe. Jadi tunggal guru makanya mbiyen yo jalan pemikirannya sama. Akhirnya terus ono sing terpengaruh karo katanya Islam pembaharu, gaya pemikirannya Muhammad Abduh sempat ribut. Sedelok cuma gara-gara beda subuh pakai kunut sama enggak ribut. Harus kunut. Satunya enggak usah kunut. Kudu kunut. Enggak ada kunut. Biyen, saiki wis dewasa kok masyarakat berpikir bersikap dewasa. Lek dilem kene wis gak ono geger soal kunut. Soale wis akeh sing enggak salat subuh. Lek sing digegerno apane ngono. Punya santri perempuan hebat. Santri perempuan apal imriti, khatam kitab tadhib, khatam takrib, khatam ngaji tafsir suratul fatihah, bahkan apal Quran 15 juz. Setelah khatam ngaji tafsir suratul fatihah, diilhami dari itu, santri perempuan ini nulis surat, dibukukan, kemudian bukunya dikasih judul Habis Gelap Terbitlah. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita Kartini. Makanya sama nyanyi Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia. Sama ganti gak apa-apa. Ibu kita Kartini, santri sejati, santri Indonesia. Harum namanya gak masalah. Peringatan hari Kartini itu harusnya khataman Quran, semaan, lomba moco kitab kuning. Soalnya ibu kita Kartini itu santri sejati. Orang kok melebu salon terus nganggu kebaya, makune mincuk-mincuk, tungkak dijinjitno, dengkul diciutno, bokong jientetno, susu diunjukno, kurang mentek-mentek iseni kelopo kiwa tengen, gelungan gawedekno, bane besi diunggahno kene. Iku sing ngaiti sapa biyen? Loh kalau standar kepahlawanan itu yang paling bagus pakai kebaya, yang layak menyandarkan gelar pahlawan Pragawati dong. Pikirin. Makanya kepanjen mene peringatan hari Kartini, ganti acara Pak Camat, semaan Quran, lomba baca kitab kuning, ngono lho. Lha iki nek gak dibudayakan, oke lah enggak apa-apa itu kalau tradisi-tradisi enggak apa-apa. Tapi kenapa sih kalau menggambarkan ibu kita Kartini kok harus pakai kebaya, pakai tusuk kondem mlaku ning ngene-ngene? Pejuang emansipasi wanita. Iya, oke. Tapi kudu diimbangi nilai kesantrian beliau. Nilai perjuangan beliau. Jemengan kacang ae Pak Camat iki rungokno iki. Nah, le, sing sik ngugemi nilai-nilai ngene iki. Nahdlatul Ulama, lek ten ngene Indonesia. Makanya alhamdulillah ini didukung penuh. Ya kapan-kapan aku lek diundang meneh tak terangno. Wis 2 jam lebih isan ngajine iki. Aja atek rewel, nyumbang 5000 rewel. Ngapunten sanget. Kula mewakili panitia matur suwun. Infak panjenengan, jariah panjenengan, berapapun nominalnya, berapapun nilainya, itu merupakan pahala yang tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Tentu saya ngomong banyak banget wis padha karo ceramahe Kiai loro iki mau. Sik kurang. Ayo melok aku tak critani dhewe. Wong kok. Pangapunten sanget saestu nyuwun pangapunten kekhilafan kesalahan, nyuwun ganti ikhlasipun penggalih ampun bibar rumiyin saderenge doa, kasuwun ganti sanget panjenenganipun Al Mukarrom Simbah Kiai Haji Syihabuddin Khalil mimpin wontenipun doa wonten majelis menika. Saking kula lepat khilaf kula ingkang dhaif ingkang bodoh nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.